Bab tentang harta warisan untuk khunsa, untuk orang yang ganji. Fa khunsa ma'khudun minal inkhinas wa huwa al-layn wa takassur wa tasanna. Khunsa ini diambil dari kata inkhinas, yaitu sesuatu yang bersifat lembek atau berpecah-pecah, dan juga tasana yang berbilang dua. Yukalu khanasa famul siqab, telah pecah mulut dari siqab, yaitu sesuatu yang untuk menyerang. Idza kasarahu ila kharijin wa syariban minhu, apabila pecah dari mulut yang untuk mengeluarkan air tersebut keluar di luar dan dia minum darinya. Satuan. Ya. Bahwa bi istilahi al-fardiyin syahsan lahu alatun warajulun alatun insa awlaysa lahu alatun insa. Maka di dalam istilah para ahli faraid yang disebut dengan insa atau ganji adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan juga memiliki alat kelamin perempuan. Mempunyai dua alat kelamin. Yaitu memang bisa sama-sama dua-duanya ini bisa menghasilkan reproduksi ya. Bisa keluar mani. Yang alat laki-laki, kalau yang alat perempuan juga. Alaysa lahu alatun aslan. Apa yang disebut dengan ganji adalah seseorang yang secara asal dia tidak mempunyai alat kelamin. Maksudnya gimana? Alat kelaminnya itu hanya sebatas untuk buang kencing dan kotoran saja, bukan untuk, tidak bisa untuk alat reproduksi. Alat kelaminnya laki-laki di sini maka tidak bisa mengeluarkan mani. Atau kalau dia perempuan maka dia tidak bisa mengeluarkan mani juga. Jadi cuma bentuknya saja, tidak bisa untuk reproduksi. Wal jihadul ladzi yumkinu wujuduhu fiha, dan sisi-sisi yang memungkinkan adanya perkara tersebut, yaitu dari orang yang berjenis khunsa atau ganji, yaitu Al-Bunuwah, yaitu dari kalangan garis anak-anak. Wal-Ukhuwah, atau dari garis saudara-saudara. Wal-Umumah, atau dari garis para am, saudara-saudara dari arah bapak. Wal-wala dan juga wala dari orang yang menerima harta waris dari budak. Izkul wahidin minal maskurin yumkinu konhu zakaran au konhu unsa. Maka setiap yang telah kita sebutkan, maka itu mungkin saja orang tersebut bisa berjenis laki-laki atau berjenis perempuan. Wala yumkinu an yakuna khunsa muskil aba wala umman wala jaddan wala jaddan. Jadi kalau seperti anak-anak atau saudara-saudara atau dari arah paman-paman atau orang yang menerima harta waris dari budak, ini tentunya bisa memungkinkan orang tersebut berkhonsa atau banci. Namun tidak mungkin banci itu terjadi, yaitu banci muskil ya. Banci muskil adalah banci yang susah untuk dilihat atau diketahui tentang jenis kelaminnya. Yaitu tidak mungkin terjadi pada bapak atau ibu atau kakek atau nenek. Kalau ada bapak ini yang punya dua kelamin, gimana? Kayaknya nggak mungkin. Gimana mau menghasilkan anak? Atau bapak atau ibu yang tidak mempunyai alat kelamin, alat reproduksi, maka nggak mungkin, karena tentunya tidak bisa mendapatkan keturunan. Izlau kana kadzalik la tatihu amruhu. Kalau keadaan seperti bapak atau ibu atau kakek atau nenek ini banci yang muskil, banci yang sulit untuk sulit hati mempunyai dua kelamin atau tidak punya, maka tentunya maka perkaranya tidak akan jelas. Gimana nih mau menentukan, sulit terus. Walam yabqa muskilan, dan terus akan selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam menentukan ini harta waris. Belum pernah dijumpai ya bapak atau ibu banci yang punya dua alat kelamin. Wala yumkin kadzalika an yakuna khunsa muskil zaujan wala zaujatan. Dan juga tidak mungkin terjadi orang yang berjenis khunsa muskil atau banci yang susah untuk ditentukan antara laki-laki dan perempuannya, terjadi pada suami maupun istri. Kalau misalnya banci ini dengan banci ya, kemudian nikah, maka Gimana? Bisa enggak menghasilkan anak? Susah ya? Sama-sama punya dua alat kelamin. Susah. Banyakannya enggak? Atau sama-sama tidak punya alat reproduksi, maka masing-masing tidak bisa mendapatkan keturunan. Di annahu la yasihhu zaujatuhu ma dama muskilan, karena tidak sah pernikahan kedua mempelai tersebut selama orangnya tadi, kedua mempelai tadi berjenis unsa atau banci yang muskilan, yang sulit untuk dipastikan antara laki-laki dan perempuannya. Kalau dua alat kemarin kelamin terus gimana? Mau laki-laki atau perempuan? Sulit kan? Waqad khalaqallahu bani Adam dzukuran wa inasan, dan sungguh Allah SWT telah menciptakan bani Adam, anak keturunan Adam, baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yang Rabb kalian telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu siapa? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah SWT juga menciptakan dari jiwa yang satu tadi, yaitu istrinya, yaitu siapa? Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya tersebut maka tersebar, berkembang biak keturunan-keturunan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang banyak. Jika Allah SWT menyebutkan rijalan katsiran wa nisaa, jenis laki-laki dan perempuan yang banyak. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49, lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, yang Allah SWT menciptakan sekendaknya, dan Allah SWT memberikan kepada siapa saja dari keturunan yang berupa perempuan, dan juga memberikan siapa saja yang dikendaki dari keturunan-keturunan yang berjenis laki-laki. Wa qad bayyana subhanahu hukma kulli wahidin minhuma, dan Allah SWT telah menghukumi setiap satu dari keduanya. Wa lam yubayyin hukma man huwa dzakar wa unsa, dan Allah SWT tidak menerangkan tentang hukum siapakah dia yang laki-laki dan yang perempuan. Padala ala anahu la yastami'us wasfa fi syahsin wahidin, maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam diri seseorang ini tidak ada dua sifat. Satu orang ini bisa laki-laki dan perempuan. Ini janggal sekali. Kalau binatang ada mungkin mempunyai dua reproduksi. Apa saja? Cacingnya. Kicat. Walaupun enggak punya pasangan juga bisa bertelur dan mempunyai banyak anak. Wa kaifa yata'atta dzalika wa bainahuma mudadah. Maka bagaimana antara keduanya ini bisa bertentangan? Wa qad ja'ala subhanahu wa ta'ala litamyizi bainahuma alamatan mumayyizah. Dan sungguh Allah SWT telah menjadikan pada diri manusia ini tanda-tanda yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wa ma'a dzalika qad yaqa'u istibah. Namun demikian terkadang juga apa? Terjadi, bisa terjadi kerancuan. Bi ayyu jadali syahsin alatan zakar wa alatan unsa. Yaitu dengan diketemukan ajannya seseorang yang mempunyai satu alat laki-laki dan satu alat perempuan. Kalau seperti ini kenyataan mau gimana ya? Agar benar-benar ada. Ini adalah ciptaan Allah SWT. Sehingga apa? Para fuqaha juga apa membahas di dalam perkara tersebut yang berkenaan dengan hukum-hukum. Waqad ajma'a ulama'u 'ala anna al-khunsa yurisu bihasabi ma yadhharu bihi min 'alamatin mumayyizah. Dan sungguh para ulama telah ijma', telah sepakat bahwasanya orang yang berjenis khunsa banci ini dia akan mewarisi harta warisan sebatas apa yang bisa dilihat dari tanda-tanda yang bisa membedakannya. Permasalahan maka seperti imbala min haisu yabulur rajul. Jika seseorang ini kencing dari arah alat kelamin laki-laki ya. Bahasa mirasul rajul, sehingga bisa ditentukan berarti apa? Berarti ini misalnya ada orang yang mempunyai dua alat kelamin, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ternyata kencingnya dari arah alat kelamin laki-laki ya. Nah, berarti apa? Berarti dia mewarisi warisan sebagai seorang laki-laki. Berarti alat kelaminnya laki-laki. Wa in bala min haitsu taburul unsa warasa mirasul unsa. Dan jika dia kencing dari arah keluarnya kencing dari alat kelamin perempuan, maka dia mewarisi, mendapatkan harta warisan sebagaimana didapatkan oleh orang-orang perempuan. Li anna dilalatil baul, dilalatil baul alam al-zukur au al-mubasah min al-dakhid dilalati wa anguha. Karena tanda-tanda yang ditunjukkan oleh arah keluarnya kencing, baik itu dari laki-laki atau perempuan, jenis laki-laki atau jenis perempuan, maka ini bisa menjelaskan tentang tanda-tanda jenis kelamin tersebut secara umum. liwujudiha minasogiri wal kabir, karena tanda-tanda tersebut ada, ya, baik itu pada anak kecil maupun anak yang sudah besar. Fabaluhu min ihda alatain, maka keluarnya kencing tentunya apa? Dari salah satu kedua alat kelamin tersebut. Waduha yadullu ala anahu min ahliha, sehingga apa? Dari satu arah tersebut ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut menang. Nah, demikian apa? Alat kelaminnya atau jenis orang tersebut. Fatakun al-alatul lati la yabulu minha imang ziratil akli az-za'id wa'aib fil khilqah, sehingga alat kelamin yang tidak bisa untuk kencing, maka ini dihukumi sebagai apa? Sebagai alat atau sebagai anggota tubuh yang tambahan saja, tambahan yang tidak berfungsi. Dan ini juga merupakan kekurangan atau cacat di dalam penciptaan. Maksudnya cacat tidak sebagaimana keumuman manusia yang punya satu alat kelamin. Misalnya ada seorang punya dua alat kelamin. Misalnya dia kencing dengan alat kelamin laki-laki. Berarti alat kelaminnya perempuan tadi hanya sebagai apa? Sebagai anggota tubuh yang tambahan, tidak ada fungsinya. Yang pernah lihat orang punya apa? Jari jemari 6. Ada ya? Satu sini. Ini tambahan. Ini bukan pokok. Pokoknya satu saja. Ada untuk cabang ini. Maka ini tidak ada. Biasanya mati. Tidak berfungsi. Sehingga kelebihan jari bukan suatu ketaman, tapi justru malah kekurangan, ya. Kenapa? Biasanya orang kemauan orang jarinya itu 5, tapi kok 6? Yang satunya enggak berfungsi. Berarti cuma apa? Tambahan saja. Itu juga apa? Ini. Sehingga pada asalnya mana yang bisa untuk keluar air kencing, itulah yang digolongkan kepada jenis kelamin yang kencing dengan alat kelamin tersebut. Kalau ini mudah ya, mudah ini, gampang. Oh, yang satu ini tidak berfungsi berarti apa? Ini laki-laki ini, oh, ini perempuan jelas. Yang satunya tidak berfungsi. Fa'in bala minal alataini ma'ah. Sekarang kalau seorang kencing kemudian benar-benar bisa keluar dari dua alat kelamin tersebut, mana? I'tabara aktsar minha, maka dinilai mana yang paling dominan. Air kencing itu keluar dari salah satunya, mana yang paling dominan, yang paling banyak keluar dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ini juga apa? Membedakan. Di mana yang terbanyak arah keluarnya, maka di situ dipastikan bahwa dirinya jenis kelaminnya itu tadi Wa in kana bil ibtida'il amr yabulu min alatin wahidatin sumasara yabulu min alatin. Kalau misalnya mulai ya, seseorang mulai kencing ya pertama kali ini dengan satu alat, kemudian setelah itu dia bisa kencing dari dua alat tersebut, i'tabarna al-alat allati ibtada'al bau minha, maka kami syai menghukumi atau memutuskan alat kelamin yang pertama kali keluar kencingnya itu yang dipastikan. Ini bagian yang kedua, bagian yang pertama tadi apa? Bagian pertama tadi kalau seandainya seseorang kencing dari dua alat kelamin ya, maka penilainya adalah mana yang paling banyak keluar dari dua alat kelamin tersebut. Maka yang paling banyak ya itulah. Sekarang kalau seandainya ini bagian yang lain, kalau seandainya dia kencing pertama kali dia melalui satu alat ya, kemudian dia kencing melalui dua alat, maka Aisyah menentukan alat yang pertama, alat kelamin yang pertama kali keluar kencing, maka itulah yang ditentukan, yang ditentukan. Ini masih bisa Pak, masih bisa dibedakan ya, mana yang paling banyak ada kencingnya keluarnya atau mana yang pertama kali keluar. Oke, ini masih bisa dibedakan. Fa in istawatil alatan fi khurujil baur minhuma waqtan wa kamyatan fa innahu yamtadi bihi ila dhuhuri alamati ukhra min alamin min al alamati lati tadhharu min 'indal bulug. Jika kedua alat kelamin tersebut sama-sama apa? Mengeluarkan air kencing, waktunya sama dan banyaknya sama. Ini tambah sekali lagi ini. Waktunya sama, banyaknya juga sama. Maka adalah apa? Bisanya menanti, menunggu orang tersebut sampai terlihat tanda-tanda yang lain dari tanda-tanda yang terlihat tatkala telah mencapai dewasa balig. Wayabqa muskilan ila Anadak, lakinnahu yurja tidahu khalihi indah buluk. Dan ini saja masih apa? Masih bisa sulit untuk di sulit untuk ditentukan. Akan tetapi dengan cara tersebut bisa diharapkan lebih bisa melihat kejelasan orang tersebut tatkala telah balik. Wal alamatul lati itu jatuh indal buluh, dan tanda-tanda bisa didapatkan tatkala orang itu balik telah dewasa. Minha di antaranya mahwa khosun lirijal, tanda-tanda yang khusus bagi laki, bagi laki-laki, kanabati syarif wa nabati lihya wa khurujil mani min zakarihi, yaitu tanda-tanda laki-laki tatkala sudah balig, yaitu tumbuhnya syarif, kumis, dan juga tumbuhnya bulu lehnya, jenggot, dan juga keluarnya mengeluarkan mani dari alas kelamin laki-laki. Faida tabayyana fihi wahidatun min hadhihi alamat fahuwa rajul, maka jika telah jelas, telah ketemu, terdapat satu tanda dari tanda-tanda tersebut, apakah keluar kumisnya atau keluar jenggotnya atau keluar mani dari jenis kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Wa minha alamatun takhtassu binisa, dan di antaranya tanda-tanda khusus bagi wanita tatkala telah dewasa, wahia al-khaidu wal-hamlu, yaitu dia mengalami haid dan bisa mengalami hamil. Wa tahluqu sadyain, dan akan muncul apa? Kedua buah dadanya. Kemudian untuk perempuan balik otomatis ya, karena ciri khusus. Fa idza tabayyana bihi alamatun min ala min hadhihi alamat fa huwa khunsa, apabila telah jelas didapatkan satu dari tanda tersebut, berarti dia perempuan. Kalau orang cuma macam-macam apa nyawa-nyawa saja itu gampang gitu ya. Aslinya ketahuan. Kalau yang seperti ini yang susah. Asli. Berarti ini apa? Gampang ya? Si gampang. Masih bisa dibedakan. Karena terlihat tanda-tanda baliknya. Apakah itu tanda balik laki-laki atau balik perempuan? Ilam yadhhar bihi syai'un minal alamatir rijal wala alamatir al-inas indal buluh. Sekarang kalau benar-benar tidak terlihat tanda-tanda laki-lakinya juga tidak terlihat tanda-tanda wanitanya, gimana? Ditunggu sampai balik ternyata nggak ada tanda-tandanya. Ya kok muskilan, maka yang seperti ini yang tetap menjadi apa? Sulit. La yurja'i didawali, tidak bisa diharapkan jelas halnya orang tersebut. Ya. Wal ulama fi kaifiyati taurisihi wa taurisihi ma'ahu fil halataini mazahib. Maka para ulama di dalam tata cara membagi harta warisan pada kondisi seperti ini, orang yang benar-benar tidak bisa dibedakan laki-laki atau perempuan, tidak ada tanda-tandanya, maka di sana ada beberapa mazhab atau beberapa pendapat. Faminhum man yara anna al-khunsa muskil yu'amilu bil adar duna man ma'ahu. Di antara para ulama, mereka berpendapat bahwasanya khunsa muskil, seorang banci yang susah untuk dibedakan laki-laki dan perempuannya, maka diberlakukan dia mendapatkan harta waris ini sesuai dengan kebutuhan orang tersebut yang lebih sedikit dari saudara-saudaranya yang tidak benci. Kenapa lebih sedikit? Ya gimana lagi? Enggak jelas ya kan? Mau dibilang laki-laki kan? Kayaknya enggak laki-laki, bilang perempuan enggak. Akhirnya apa? Pola memutuskan kurang, karena memang enggak jelas sih, kurang tanda-tandanya. Akhirnya diputuskan kurang juga dalam mendapatkan kawasan, karena bingung dan susah ya. Gimana yang mau berikannya? Ikutkan laki-laki atau perempuan? Fayutong al-aqalu min nasibihi ida kudira zakara au nasibuhu ida kudira khumsa. Maka dia diberikan lebih sedikit jika dia memang bisa ditentukan dia laki-laki atau bisa ditentukan dia sebagai perempuan. Jadi jatahnya berkurang. Lain kana la nyaris fi ahadi takdirain lam yu'ta syai'an. Jika orang tersebut tidak bisa ditentukan apakah laki-laki dan perempuannya, maka tidak diberikan. Ini salah satu pendapat. Ini salah satu pendapat. Jadi intinya kalau bisa dibedakan, disetorkan laki-laki atau perempuannya, maka dia mendapatkan jatah kurang. Namun kalau tidak bisa ditentukan laki-laki atau perempuannya, maka tidak diberikan. Ini salah satu pendapat. Wa minal ulama may yara annahu yu'amilu khunsa wa man ma'ahu minal halatain fil adab. Pendapat yang kedua dari para ulama, dia berpendapat yaitu diperlakukan bagi khunsa seorang banci ini pada dua keadaan sesuai dengan hajah atau keperluan. Wa yukahul baki ila ittidai hal khunsa au istilahil warasah ala iktisamihi. Dan dia diberikan sebatas dari kata tulisan tersebut sampai jelas keadaan ganti tersebut atau sebagaimana kebiasaan pembagian warisan dengan cara iktisamihi, dengan cara dibagi-bagi. Jadi kekalahan yang kedua ini tidak dikurangi, namun apa? Diberikan sesuai dengan hajahnya dan keperluannya. Itu dengan apa? Sisa. Jadi sisa harta warisan yang telah dibagi-bagikan. Allah dalam sahabat mana juga ni? Satu. Pertanyaan. Sudah dijawab.